Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Syarah Nawaqidil Islam karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Shalih Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala Warra'ah. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah selesai barakallahu fikum membaca uraian Syekh Shalih Fauzan Hafidhahullah Ta'ala terkait pembatal-pembatal keislaman yang 10. Hingga selesai dari apa yang beliau uraikan. Maka pada kesempatan malam hari ini, kita akan mulai baca pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang beliau sampaikan dari penjelasan beliau terkait Nawaqidil Islam. Al-As'ilah, beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, soal, konteks pertanyaannya, ma huwal farqu bainal kafirin wal musyrikin? Apa perbedaan antara orang-orang kafir dan orang-orang musyrik? Al-jawab, jawaban beliau, bainahuma umumun wa khususun. Antara orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu ada keumuman dan kekhususannya. Asyirku a'ammu minal kufri. Syirik itu lebih umum daripada kafir. Karena syirik ini lebih umum daripada kafir, fakulu musyrikin kafirun. Maka setiap orang yang musyrik pasti kafir. Karena keumumannya musyrik ini, syirik ini, masuk di dalam orang-orang, yakni setiap orang-orang musyrik pasti kafir. Namun walaisa kullu kafir musyrikan. Tidak semua atau setiap orang kafir itu musyrik. Karena kafir itu memiliki kekhususan. Kemudian beliau baru jelaskan, fal musyrik ya'budullah wa ya'budu ghairah. Orang musyrik itu beribadah kepada Allah dan beribadah kepada yang selain Allah. Itu musyrik. Wa amal kafir fa innahu yajhad wujud Allah jalla wa ala wa la ya'tarifu billah wa la ya'tarifu bidinin minal adiyan. Hada wal kafir al jahid. Adapun orang kafir, maka sesungguhnya dia adalah orang yang menentang akan adanya Allah Azza wa Jalla. Dan dia orang yang tidak mengakui Allah Azza wa Jalla. Dan dia adalah orang yang tidak mengakui satu agama pun dari agama-agama yang ada. Maka ini orang kafir yang penentang. Sehingga barakallahu fikum, dari sini saja ada jawaban yang kemarin sempat jadi bahasanya sekarang viral. Adanya orang-orang yang menyatakan, Ahlul Kitab itu bukan kafir. Kafir itu yang tidak punya agama. Secara umum, Ahlul Kitab yang musyrik itu pasti kafir. Karena syirik itu lebih umum. Orang musyrik pasti kafir. Tapi tidak setiap orang kafir itu musyrik. Orang ateis bukan musyrikin, tapi kafirin. Tapi orang musyrik, baik itu Ahlul Kitab yang menyekutukan Allah seperti Nasara dengan Isa alaihissalatu wassalam, ataupun Yahud yang menyekutukan Allah dengan Uzair dan berhala-berhala mereka, maupun musyrikin yang menyekutukan Allah dengan sembahan-sembahan mereka yang selain Allah. Musyrikin kafirin. Sehingga tidak perlu dipertentangkan. Apakah mereka kafir? Iya. Karena kemusyrikan mereka, mereka kafir. Dan setiap orang musyrik pasti kafir. Oh, kafir itu yang menentang ini. Nah, ini orang kafir jahid. Orang kafir yang ateis. Orang kafir itu ada dua macam. Kafir ateis dan musyrik kafir. Maka dari sini jelas bagi kita. Amal musyrik fa huwa ya'tarif wa ya'taqid. Adapun orang musyrik itu dia mengakui agama-agama yang ada, mereka mengakui adanya Allah. Wa ya'taqid, mereka pun berkeyakinan akan adanya Allah, Tuhan bahasa. Walakin ya'budullah wahyabudu ghairah. Tapi dia ibadahnya ya ke Allah dan ke yang selain Allah. Itu musyrik. Fahuwa musyrikun kafir. Maka dia musyrik kafir. Maka barakallahu fikum, kita lihat amat memprihatinkan adanya orang-orang yang dia tidak paham kafir itu apa. Sehingga orang-orang musyrik, oh, dia punya agama kok. Kafir itu bagaimana? Ketika kita tahu, ya dia musyrikun kafir. Dia punya keyakinan adanya Tuhan. Bahkan dia punya agama, mengakui agama. Mereka beragama. Tapi di dalam agama mereka menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Beri keyakinan terhadap Allah dan beri keyakinan terhadap yang selain Allah. Maka fakulu musyrik fa innahu kafir. Maka semua orang musyrik itu adalah kafir. Wa laisa kullu kafir yakunu musyrika. Dan tidak setiap orang kafir pasti musyrik. Dikarenakan لِأَنَّ الْكَافِرْ قَدْ يَكُنُ مُلْحِدًا جَاهِدًا. Karena orang kafir itu, terkadang dia kafirnya kafir mulhidan, ateis, tidak mengakui adanya Tuhan. Sehingga tidak menyembah Tuhan, baik Allah maupun yang selain Allah. Jahidan, penentang. Dia menentang ajarannya Allah. Ya, bahasa kasarnya PKI itu kafir. Musyrikin, musyrikin kafir. Bahkan setiap orang musyrik dia kafir. Maka dari sini kita tidak perlu panjang lebar. Apakah mereka kafir? Apakah definisi kafir? Kafir itu ada dua macam. Kafir jahid dan kafir musyrik. Yani musyrikun kafirun. Semua orang musyrik kafir. Tidak harus orang kafir itu harus musyrik. Tidak. Nanti is kafir. Musyrikin pun kafir. Selesai tentang penjelasan. Ada pun ayat-ayat banyak. Dan kafir itu ada ahli kitab, ada musyrikin, ada mulhidin, semacam Fir'aun. Tidak mengakui adanya Allah, bahkan menganggap dia adalah Allah. Kafir mulhid. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Di pertanyaan yang kedua, penanya memulai dengan Ahsanallah ilaikum. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda. Sedangkan pertanyaan yang pertama langsung bertanya, mal farku bainal kafirin wal musyrikin. Sebelum kita membaca konteks pertanyaannya, maka di sini ada pelajaran berharga bagi kita di dalam bertanya. Ketika kita bertanya tentang perkara yang kita butuhkan, apalagi perkara agama, tentunya posisi kita itu minta orang tersebut dari kebaikannya. Maka mestinya kita ada adab di dalam memberikan pertanyaan itu. Yang pertama langsung tanya, tenang mengapa yang seperti itu? Namun yang kedua, Masya Allah, ini menunjukkan penanya pertama dan kedua itu beda dari kapasitas keilmuannya. Sehingga yang satu tahu adab di dalam bertanya. Nah, orang yang memberikan ilmu, khusus di sini agama, maka dia adalah orang yang berbuat baik kepadanya. Sehingga doa dia, semoga Allah berbuat baik kepada Anda. Memberikan kebaikan kepada Anda, karena Anda akan memberikan kebaikan kepada kami. Atau kita tanya tentang jalan saja di dalam sumak, sini ini pun tidak pasti ya. Pangapunten, ganggu sekedar. Setelah itu, matur nuwun. Tapi kadang ada orang turun, Pak. Gitu pun tidak. Tidak ada pangapunten, tidak ada matur nuwun, tidak kan? Gitu ya. Itu masuk jeder untuk pintu mobil. Bahkan cuma nurunkan kaca. Hah? Wala turun, wala apa. Masing-masing orang barakallahu fikum punya akhlak, punya adab. Tapi ingat, ahsanukum. Ahsanukum khuluqo. Sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, adalah yang baik akhlaknya. Dan Nabi SAW, Masya Allah, wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad, akhlakmu sangat agung. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya apa akhlak beliau, khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau adalah aplikasi amalan perwujudan dari Al-Qur'an. Kemudian pertanyaannya setelah penanya mendoakan kepada Syekh, askala alaina qaul muallif al-i'rab an dinillah ta'ala la yata'alamuhu wa la ya'malu bihi. Ada ganjalan bagi kami ya Syekh ucapannya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, termasuk penyebab kekafiran, membatal keislaman, membuat orang murtad keluar dari agama, berpaling dari agama Allah. Dan beliau jelaskan tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Ini jadikan jalan buat kami. Ganjalannya kemudian beliau sampaikan, hal yadkhul fihil awam al-yawm alladina layufaqihun al-ilma syar'i walayarghabun bihi walakinnahum ta'allamu min tufulatihim at-tawhida wa amilu bihi. Apakah masuk juga di dalam kategori berpaling dari agama Allah orang-orang awam di hari-hari ini? Yani orang-orang yang tidak tafakufidin, tidak belajar agama syar'i, ilmu syar'i, tidak pula senang kepada agama, kepada ilmu syar'i. Akan tetapi mereka belajar dari anak-anak mereka tentang tauhid dan beramal dengannya. Beliau bertanya tentang orang-orang yang tidak pernah hadir majelis taklim, tidak kelihatan bermajelis ilmu, tidak pernah hadir. Apakah ini masuk kategori? Mereka pun tidak nampak senang gitu dengan agama. Ada urat, ada ini, tidak berangkat. Tapi dia ngambil informasi ilmu tadi dari anak-anak itu. Ini gak boleh pak, ini begini pak, wajib sholat lima waktu berjamaah pak, dan dia kerjakan. Tapi sama sekali dia tidak pernah tafakufidi, artinya belajar agama, datangi majelis ilmu, baca buku, gak pernah dengarkan taklim, gak pernah. Tapi dia tanya kepada anaknya, atau dia dapat informasi dari anaknya begini, begini, dan dia kerjakan. Apakah juga masuk ini? Sama sekali. Tidak ada secara zahir dia senang kepada agama, belajar agama. Jawabannya, la yadkhulu haula. Mereka-mereka ini tidak masuk pada orang-orang yang berpaling dari agama. Li'anahum ajizun anit ta'allum au mutakasilun anit ta'allum. Karena kadang mereka memang sudah lemah untuk belajar. Tenaganya, fisiknya, pemahamannya. Panjang ustadznya ngomong apa gitu, dia sudah lemah untuk menangkap. Nah, baca buletin pusing, dengar radio baru dengar sedikit ngantuk itu, sehingga dia pengennya praktis lah, ini wajib, ini tidak boleh, ini boleh, ini kerjakan, dan dia kerjakan. saya butuh dalilnya ini, dalilnya anaknya ngomong ini boleh di bid'ah, oh ya, ya besok lagi enggak, ya seperti itu. Dia terjaga. Sholat lima waktu, mulai dia sholat. Di rumah sudah lima waktu. Ke masjid, laki-laki pak. Malu, tak pernah dulu. Ngaji sudah lemah dia. Tidak mampu. Atau memang dia betulnya mampu. Males. Ngajar itu males. Saya itu kebawaan, kesuwen, males sudah. Intinya ini. Anaknya ngomong intinya begini, begini, ya. Sudah. Satu jam setengah di majelis ilmu. Males. Nalaya-laya, minum teh, ya. Dengarkan radio itu ketahuan. Intinya yang saya sudah. Kudubie saya. Dan ketika disampaikan anaknya dengan sederhana, kerjakan. Orang Islam itu harus begini, zakat itu begini, zakat fitri itu gak boleh uang. Oh ya, itu pun dalil ini, para sahabat begini, hadisnya begini, ini. Malah dia gak nyambung, apa tadi? Bingung dia. Rasulullah lebih-lebih di situ, karena yang hadir banyak dari talabul ilmi, ustaznya ada khilaf di kalangan ulama. Boleh ini panjang, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, suruh milih atau suruh apa, bingung dia. Itu the point. Makanya belajarnya di sini disebut min tufulatihim. Anak-anak kecil yang jawabannya to the point, sederhana. Anak kecil kalau tuntanya sekelas Pratafid itu, apa ini hukumnya? Oh, harus. Dalilnya apa? Enggak disebut. Kata ustadku itu sudah. Begini, titik. Oh gitu. Orang tua ini juga begitu. Orang-orang yang seperti ini hum muslimun. Wahum mu'minun. Waya'budunallah. Dia muslimun. Sholat dia. Kita ngomong, didengar, dikerjakan. Ketika ada yang tidak dikerjakan, ditanya, kenapa tidak dikerjakan, Pak? Berat. Kemalasan, bukan penentangan. Bahkan jawabannya, aku gungisong, aku ya kue. Belum mampu. Imanku masih seguhu ireng. Dia ngakui, sehingga belum bisa. Bukan menentang. Bukan begitu memang. Bahkan mengakui, Masya Allah, memang orang top itu. Tak akoni sudah. Ini aku gak iso. Seperti itu. Ini mu'minin. Muslimin. Ya'budullah. Dia juga menyembah Allah. Jangan remehkan. Hargai apa yang telah dia kerjakan dari apa yang telah sampai padanya. Mahum mislul mu'rid. Sama sekali mereka tidak sama dengan orang yang menentang agama. Al-mu'rid alladhi malahu rahba fil ilmi walallahu rahba fid din, hadha huwal mu'rid. Orang yang menentang berpaling dari agama, orang yang tidak senang kepada ilmu, tidak senang kepada agama, sehingga tidak ingin tahu, tidak nyari tahu, bahkan dia tidak mau belajar karena tidak suka, bukan karena lemah badannya, lemah pikirannya, malas, bukan karena ini, memang tidak suka. Untuk apa belajar agama? Agama itu tidak penting. Nah, ini lain. Kemudian pertanyaan yang ketiga, soal fadilatul syir. Beliau membuka dengan syir yang mulia. Kalimat ini doa. Semoga Allah memuliakan Anda. Hatib ibn Abi Balta'ah awan al-musyrikin wal-kafarah walam yukafarhum Nabiya sallallahu alaihi wasallam walam yukafirhu Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fahal kulu man awanal kufar minal muslimin yukafar. Namanya jelas orang yang telah berilmu, dia tahu tentang sirah, sehingga menanyakan tentang sosok sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu, kata penanya, ia membantu orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, dan Nabi tidak mengafirkan beliau. Maka apakah setiap orang yang membantu orang kafir untuk meridikan kaum muslimin itu dikafirkan? Perlu mungkin saya sampaikan di sini, mungkin di antara kita belum tahu apa ini salam Hatib bin Abi Balta'ah membantu orang-orang kafir musyrikin dalam bentuk apa. Beliau membocorkan rahasia tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya akan menyerang Mekah karena merasa ada karib kerabat di sana, supaya mereka menyelamatkan diri atau minimalnya menjauh supaya tidak jadi sasaran serangan kaum muslimin, biar mengamankan diri kemana. Maka kirim surat. Akhirnya ketemu, terbongkar surat dari beliau. Mari bila khotob dan lain sebagainya. Ya tentunya ada hukuman bagi orang ini. Tapi Nabi SAW tanya dan diakui dan tidak diapa-apakan dan tidak pula dikafirkan. Maka di benak si penanya ini, apa ada pengkhususan? Maka dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan, Hatib ibn Abi Balta'ah lahu minas sawabit maka faghfirallahu bihi anhu. Hatib ibn Balta'ah ini punya kekhususan, dia memiliki amalan-amalan as-sawabit di masa yang dulu, yang amalan-amalan itu balasannya adalah Allah gugurkan dosa kesalahan dari beliau dengan sebab amalan-amalan terdahulu. Li'annahu min ashabi Badri. Beliau adalah salah seorang yang ikut berperang di perang Badar. Terkait orang yang berperang di perang Badar, Nabi SAW bersabda, Innallah tala'a ala ahli Badri. Sungguh Allah melihat orang-orang yang ikut berperang di perang Badar. Kemudian Allah berfirman, I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Perbuat apa yang kalian ingin perbuat, sungguh aku telah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Jadi walaupun dia berbuat dosa, Allah ampuni. Maka dari itu, Hatib ibn Abi Balta'ah melakukan dosa dalam keadaan beliau bukan menyengaja. Nah, di dalam konteks hadis ini menyengaja bermaksiat saja Allah ampuni, apalagi beliau tidak sengaja. Dia tidak pertimbangkan kalau ternyata surat tadi efeknya akan diketahui oleh orang-orang secara umum, bukan cuma kepada sasaran, yakni kalib kerabatnya. Dan ini merugikan kaum muslimin. Akhirnya mereka bersiap. Ya, beliau nyangkanya nanti sampai keluarga kami, kerabat kami, kerabat ini saja yang menyelamatkan diri. Menjauh. Ternyata akibatnya bisa fatal. Akhirnya tahu mereka persiapan. Dengan persiapannya kuat. Tidak jadi serangan tiba-tiba. Tentunya beda pasukan yang bersiap dengan pasukan yang tidak siap untuk berperang. Nah, ini tidak terbetik. Tujuannya pun bukan untuk memberikan Far, Quraisy, Musyrikin untuk siap-siap menghadapi serangan. Tujuannya bukan itu. Ya, sebatas kerabatnya. Maka dari itu tentunya dimaklumi. Dan dimaklumi bahkan karena sebab beliau pejuang perang Badar, Nabi tidak kasih apa-apa dari hukuman. Karena jangankan beliau, Allah pun memaafkannya. Wa huwa mu'minun shadiqul iman. Beliau adalah seorang mukmin yang benar keimanannya. Para pejuang Badar itu orang-orang yang benar keimanannya. Kalau enggak, enggak bakal berani berjuang. Sebagaimana kita ketahui sirah terkait perang Badar. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya ini tidak ingin melakukan peperangan. Sekedar untuk menghadang iring-iringnya pedagang yang pulang dari Syam menuju Makkah yang dipimpin Abu Sufyan. Ternyata rencana penghadangan ini diketahui lewat jalan lain. Abu Sufyan sampai ke Makkah mengabarkan kalau Muhammad ingin menghadang dengan pasukan yang sekian-sekian. Akhirnya orang-orang kafir Mekah menyiapkan pasukan perang dalam jumlah yang besar menuju Badar. Cuma sebagian kecil kita tumpas sekalian Muhammadnya dan kita akan tinggal di Badar. Pesta di sana merayakan kemenangan. Bawa persiapan pesta. Pasukan perang lengkap. Namun Allah kehendaki lain. Allah kirim pasukan dari kalangan malaikat dan lain sebagainya. Hingga pasukan tempur yang terkenal kuat. Sehingga disegani orang-orang di sekitar jazirah Arab. Kocar kacir dan jadi bahan tertawaan. Kalah dengan pasukan yang senjatanya ala kadarnya, bukan senjata perang, senjata untuk menghadang iring-iringan dagang. Kemudian muncul di benak kita, apa yang seperti itu dibolehkan? Bukankah itu perampokan? Orang kafir Quraisy kesam pulang, hasil dagangnya dirampas, dicegat di Badar, dirampas, ini perampokan. Sebagian orang-orang khawarij, pemahaman khawarij, teroris saat ini membolehkan merampok untuk perjuangan. Yang dijadikan contoh tentang Badar ini. Padahal tidak demikian sebagaimana Syekh Utsaimin jelaskan. Cuma barang-barang mereka yang dirampas. Kaum muslimin meninggalkan Mekah, meninggalkan rumah, meninggalkan ladang, meninggalkan kebun dirampas gratis oleh orang-orang Mekah. Hijrah tidak bawa apa-apa mereka. Maka barakallahu fikum, diadangnya tidak senilai dengan rumah yang ditinggal, ladang yang ditinggal, bisnis yang ditinggal. Tidak sebanding. Maka dari itu kedzaliman mereka yang mengambil harta-harta kaum muslimin di Mekah, dijarah, orangnya diusir, hanya banyak bawa baju yang melekat sebagiannya. Maka mengambil hasil dagangan mereka, diantaranya dagangan dari kebun-kebun mereka sendiri yang dirampas. Sehingga yang seperti ini tidak bisa dikatakan merampas harta orang lain. Di antara yang dijual kesana ada kebun mereka, hasil kebun mereka, kurma mereka, dan lain sebagainya. Unta mereka, sapi mereka, kambing, domba mereka, rampas, jual di sana, cegat diambil. Maka ini harus diketahui. Jadi bukan kayak perampok, bajak laut. Enggak. Orang yang dirampas bukan orang-orang yang merampas harta mereka. Bahkan membunuh kerabat mereka. Tapi sembarangan orang kalau bajak laut, perampok. Maka ini kesannya orang yang enggak tahu loh Islam itu nyegat. Loh ini dengan dagang. Merampok, Muhammad itu perompak dan lain sebagainya. Masih nggak tahu apa ya kok lah ini perang ini, Badar ini sebetulnya kayak apa biasanya? Oh iya ya, berarti benar itu nyolong toko emas, jambret ini untuk perjuangan. Karena contohnya ini, ketemu berapa perkara mereka yang dirampok, dijambret, dibobol toko emasnya. Ngambil harta apa dari dia? Sama sekali tidak. Maka tidak bisa yang seperti ini dikiaskan dengan pasukan Badar. Nah, sebagian umat Islam jauh dari Sirah, tidak ngerti akhirnya seperti itu. Agama yang menghalalkan perbudakan, budak digauli tanpa nikah, merampok dan lain sebagainya, ya buruk. Nah, ini gak pernah ngaji, gak pernah. Waduh, iya ya, jelek ya. Berarti ada baiknya, ada jeleknya semuanya ya. Waduh semuanya. Nah, kita kembali, barakallahu fikum, kepada Hatib Ibn Abi Darda'ah. Dia imannya jujur benar. Walakinahu fa'ala ma fa'ala. Tapi beliau melakukan apa yang beliau lakukan li'annahu ta'awwala li nafsihi. Beliau melakukan mengabarkan pasukan Mekah akan diserang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam negeri Mekah itu li'annahu ta'awwala li nafsihi. Karena beliau mengtakwilkan saya kan supaya kerabat saya menyelamatkan diri dulu. Nggak lari mengungsi kemana dulu. Bukan dalam rangka untuk membocorkan kepada orang Mekah secara umum. Badana ana hadza ma yadurul muslimin. Dan dia menyangka yang seperti ini tidak memudaratkan kaum muslimin. Kalau mereka siap, ya memudaratkan. Banyak korban juga nanti. Walidzalika Rasul sallallahu alaihi wasallam la yukafirhu. Karena ini kesalahan prediksi. Dia orang utama, punya jasa besar di perang Badar. Maka Nabi pun tidak mengafirkannya. Li'annahu sahabiyun jalilun hasala minhu khata'an ta'wilin. Karena beliau sahabat yang mulia, terjadi pada dirinya kesalahan karena sebab pentakwilan yang keliru, prediksi yang keliru. Bukan menyengaja untuk maksiat. bukan menyengaja untuk berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah begitu kesalahannya tidak disengaja dia. Wallahu sabiqatun kaffarat anhu mahsalah. Dia memiliki amalan yang di masa lalu, yang amalan tadi balasannya menggugurkan dari beliau kesalahan yang terjadi. Insyaallah. Seperti itu ternyata. Jadi bukan terus ditakwil. Berarti tidak semua orang kafir, orang yang membantu orang kafir itu dikafirkan. Contohnya Hatib. Kemudian dibawa ke pemilu, dibawa ke pilgub, pilpub, dan lain-lain. Nah, barakallahu fikum. Tapi alhamdulillah sekarang orang apa-apa Allah berdalil yang dijadikan agama. InsyaAllah jadi kesadaran agamanya meningkat. Tahu Al-Ma'idah 51. Dulu tidak pernah tahu dia. Apa itu Al-Ma'idah 51? Marah ayat Allah di celah. Dulu pelawak nyela ayat Allah ikut tertawa dia. Al-Muhim barakallahu fikum. Ini mungkin yang barakallahu fikum bisa kita baca dari 3 pertanyaan yang terkait dengan pembatal keislaman, yang terkait Khatib ibn Balta'ah tadi alasannya. Ya benar-benar secara zahir seolah-olah memberikan informasi kepada orang-orang kafir. Kenyataannya tidak demikian. Beliau menuju kerabatnya saja supaya kerabat ini mengungsi dulu atau bagaimana. Ternyata bisa lain perkaranya. Bersiap orang-orang maka untuk menyongsong, dan itu tidak dikendaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menginya tiba-tiba. Ini kesalahan karena salah prediksi. Beliau punya amaran besar yang menggugurkan kesalahan yang ada pada diri beliau. Adapun hukum secara asalnya, kalau benar-benar seorang itu membantu, menyokong, mendukung orang-orang kafir dalam perkara yang merugikan kaum muslimin, mengancam keselamatan, keamanan, ketentraman kaum muslimin, maka ini bisa jadi amalan yang membatalkan keislaman mereka. Namun kita ingat sebagian yang melakukan mungkin karena tidak tahu, tidak ngerti, jahil, maka tidak mudah untuk mengkafirkannya. Siapa tahu ada penghalang untuk dia tidak bisa dikafirkan. Sehingga tidak serta-merta hukum-hukum di dalam pembatal keislaman ini dijadikan sarana untuk mudah mengkafirkan kaum muslimin, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang juga menggunakan mempelajari nawaqidul Islam dari orang-orang yang berpemahaman khawarij. Orang-orang yang berpemahaman khawarij, para teroris. Nah, itu yang dulu pertama muncul NII, kemudian melarikan diri pulang jadi JI, Jamaah Islamiyah, kemudian mendeklarasikan NII, Majelis Mujahidin Indonesia, kemudian pecah Majelis Mujahidin Indonesia dengan Ansor Tauhid, kemudian bubar mungkin Majelis Mujahidin Indonesia ini yang ada Ansor Tauhid, pecah lagi menjadi Ansor Daulah. Nah, kepalanya Ansor Tauhid ikut Ansarud Daulah ini bai'ah kepada ISIS. Nah, muncul sekarang JAS, Jamaah Ansarud Syariah, dan Jamaah Ansarud Daulah yang dipimpin oleh Maman Abdul Rahman, dan kemudian alisiansinya ke ISIS, kemudian yang lainnya yang juga pecahan dari MII yang bubar membentuk jamaah baru JAS, Jamaah Ansarus Syariah. Al-Muhim mereka punya pelajaran mempelajari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan mereka pahami dengan minhat mereka siapa yang mendukung kafir musyrik, mendukung selain muslimin, atau bahkan dikatakan dikafirkan, menurut mereka sudah itu kafir musyrik, atau minimalnya orang muslim yang menyokong dia munafik. Padahal munafik apa mereka tidak tahu. Munafik judar gilaswal minama, mau memastikan mereka dalam penghuni kerak neraka. Maka ini jelas omongan-omongan yang gegabah. Maka kita butuh bimbingan para ulama seperti tadi. Tengah-tengah. Jadi tidak bisa dikafirkan seperti Hatib. Hati-hati. Hatib punya alasan lain. Jadi bukan terus kemudian tidak apa-apa nyokong orang kafir. Tidak kafir seperti Hatib. Dan lain sebagainya. Hati-hati. Harus dipahami dengan pemahaman yang tengah. Tidak mudah mengkafirkan. Tapi juga tidak bermudah-mudah dalam perkara-perkara yang konsekuensinya kekafiran. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.